istiqamah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha yang merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Dan hari ini para pemirsa Niaga TV, setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang bab salat Jumat, maka kali ini kita akan membahas satu bab yang baru, yaitu terkait dengan salatul Idaini, salat dua hari raya. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya al-Id atau dalam bahasa kita disebut hari raya Idul Fitri, ya, hari raya Fitr. Ya, itu kalau ditinjau dari sisi bahasa, kata al-Idu adalah berasal dari kata al-Audu. Al-Idu asal katanya adalah dari al-Audu, yang maknanya adalah ar-ruju'. Maknanya adalah ar-ruju', yaitu kembali. Lalu kenapa Idul Fitr disebut Idul Fitr dan Idul Adha disebut Id? Kata beliau, wasummiya hadzal yaum bidzalika imma li takarrurihi kulli amin. Karena dia terulang-ulang setiap tahun. Jadi setiap tahun terulang Idul Fitr, Idul Adha, Idul Fitr, Idul Adha, dan begitu seterusnya. Karena dia adalah sesuatu yang berulang-ulang, maka disebutlah dia dengan sebutan Id. Ini pengertian yang pertama. Sebagian ulama berpendapat, kenapa disebut Id? Li'audis sururi bi'audihi. Karena kebahagiaan itu kembali dengan kembalinya hari tersebut. Jadi disebut hari Id karena kebahagiaan itu kembali bersama kembalinya hari tersebut. Ada lagi yang mengatakan bahwa disebut Idul Fitr atau Idul Adha, kata Id, likasrati awaidillahi fihi alal ibad. Yaitu karena begitu banyaknya awaid. Apa itu awaid? Dalam bahasa Arab, awaid artinya ni'am. Yaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan sangat banyak, maka disebutlah hari itu dengan sebutan Id. Ya, baik itu Idul Fitr ataupun Idul Adha. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau berkata, syuriat salatu Idul Fitri wa Idul Adha fis sanati ats-tsaniyah lil hijrah. Salat Idul Fitri, begitupun salat Idul Adha, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi dua tahun setelah Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke kota Madinah, barulah disyariatkan melaksanakan salat Idul Fitr dan salat Idul Adha. Wa awwalu 'idin shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri min as-sanati ats-tsaniyah lil hijrah. Dan salat Id yang pertama dilakukan Nabi adalah salat Idul Fitr. Salat Id, ya, salat hari raya pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah Idul Fitr, yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Adapun dalil disyariatkannya salat Idul Fitri ini, para pemirsa Niaga TV, adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Kautsar ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Para ahli tafsir ketika menjelaskan fasholli li rabbika wanhar, mereka berkata, Al-maqsudu bis-salati salatu idil adha. Yang dimaksud dengan salat di dalam ayat ini, kata para ahli tafsir, adalah salat idul adha. Jadi Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan menyembelihlah. Salat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salatu idil adha. Begitupun para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis dari sahabat yang mulia, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal. Ya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal. Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al musalla. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha keluar mendatangi tempat salat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salata. Ketika sampai di tempat salat, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah salat. Tsumma yansarifu, kemudian selesai mengerjakan salat, fayakunu muqabilan nasi, beliau menghadap manusia, wan nasu julusun ala sufufihim, sedangkan manusia yang hadir di tempat itu duduk tidak bergeser dari saf-saf mereka, fayu'azzimuhum wa yusihim wa ya'muruhum, fayaizuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Dalam kesempatan itu Nabi menyampaikan pelajaran-pelajaran, Nabi menyampaikan wasiat-wasiat, dan Nabi menyampaikan perintah-perintah. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu. Ada kalanya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila Nabi ingin mengutus utusan, maka di waktu itulah Nabi menentukan utusan-utusan tersebut. Au ya'muru bi syai'in amara bihi, atau Nabi hendak memerintahkan sesuatu, maka beliau memerintahkannya. Tsumma yansarif, kemudian Nabi meninggalkan tempat salat. Hadis ini para pemirsa Niaga TV adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah penjelasan bahwa Nabi keluar dari rumah untuk melaksanakan salat Idul Fitr dan Idul Adha, dan ini adalah dalil masyru'iyah salat al-idain. Ini adalah dalil disyariatkannya salat dua hari raya, baik itu hari raya Idul Fitr ataupun hari raya Idul Adha. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, hiya sunnatun mu'akkadah. Salat Idul Fitri, begitupun salat Idul Adha, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ay, likulli mukallafin tajibu alaihil jum'ah. Yaitu, salat Idul Fitri, begitupun salat Idul Adha, adalah sunnah mu'akkadah atas setiap mukallaf yang wajib atasnya melaksanakan salat Jumat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallama lam yatrukha mundhu syuri'at hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya salat Id semenjak salat itu disyariatkan sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita ambil pelajaran dari mudawamatun Nabi. Kita bisa ambil pelajaran dari berkesinambungannya Nabi dari terus-menerusnya Nabi melaksanakan sholat dua hari raya, itu menunjukkan bahwa sholat ini hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Muncul pertanyaan, lalu kenapa tidak kita katakan bahwa sholat dua hari raya itu hukumnya fardu misalnya? Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjawab, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat dua hari raya itu tidak wajib adalah banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam satu ketika pernah ditanya tentang sholat apa yang telah Allah wajibkan atas manusia. Maka saat itu Nabi menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Yaitu lima sholat ya, di siang dan malam. Hanya itu yang wajib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bertanya itu menambah pertanyaan, hal alayya ghairuha? Apakah ada hal yang wajib yang lain atas diriku ya Rasulullah? Maka beliau berkata, la illa an tatatawwa. Tidak ada lagi selain yang lima waktu itu yang wajib, kecuali kalau kamu ingin melaksanakan sholat tatawwu atau sholat sunnah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat yang lain, sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad. Ada lima salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Faman ja'a bihinna, barang siapa yang kelak pada hari kiamat datang dengan salat tersebut, artinya menjaga lima salat tersebut, lam yudayyi' minhunna syai'an, dan dia tidak melalaikan satupun dari sholat yang lima waktu tersebut, istighfafan bihaqqihinna, dengan menganggap sepele ya sholat tersebut, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahu aljannah. Maka orang yang menjaga sholat lima waktu tersebut memiliki perjanjian dengan Allah bahwa Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Waman lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak mengerjakannya dengan baik, qadin taqasa minhunna syai'an, atau dia mengurangi sebagian dari sholat yang wajib itu, istighfafan bihaqqihinna, karena menganggap sepele terkait dengan sholat tersebut, falaysa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada perjanjian ya di sisi Allah untuk orang tersebut. In syaa'a adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Nasib orang tersebut di akhirat yang tidak komitmen melaksanakan sholat lima waktu, apabila Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Dan jika Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak, Allah pun bisa memasukkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih ada tentunya riwayat-riwayat yang lain yang kesemuanya menegaskan kepada kita semua, para pemirsa Niaga TV, bahwa sholat yang wajib itu hanyalah sholat yang lima waktu. Adapun sholat-sholat yang lain, selain daripada sholat yang lima waktu, termasuk yang hari ini sedang kita bahas, yaitu sholat dua hari raya, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah mu'akkadah. Kalimat mu'akkadah menunjukkan adanya penekanan, dan penekanan itu adalah kesimpulan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus melaksanakan salat dua hari raya semenjak disyariatkannya oleh Allah sampai beliau diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala, Ibnu Naqib berkata, wa yundabu laha al-jama'atu, disunnahkan melaksanakan salat Idul Fitr atau salat Idul Adha al-jamaah, yaitu secara berjamaah. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dalla ala dzalika hadithu Abi Sa'id al-Khudri. Dalilnya yang tadi kita baca ya. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Wa tasihhu furada. Ya. Dan sah kalaupun dilakukan sendiri. Ya, menurut beliau sah kalaupun dilakukan secara sendiri dan tidak dilakukan secara berjamaah. Dan itu terasa sekali para pemirsa Niaga TV ketika 2 tahun yang lalu kita menghadapi pandemi COVID-19 ya. Itu saat puncak-puncaknya ya di tahun 2020, 2021 kan. Itu puncak-puncaknya mungkin banyak di antara kita yang melaksanakan sholat Idul Fitr atau melaksanakan sholat Idul Adha masing-masing di rumah dan tidak mengerjakannya di masjid atau di lapangan. Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i, sholat Idul Adha dan Idul Fitr itu tasihhu furada, sah dilakukan walaupun tidak berjamaah. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa waktuha, adapun waktu pelaksanaan salat hari raya itu adalah min tulu'i syamsi, semenjak terbitnya matahari. Wa yundabu min artifa'iha qadra rumhin, dan disunahkan agar menunggu sebentar sampai matahari itu meninggi setinggi tombak. Ila zawali, dan waktunya masih ada sampai tergelincirnya matahari. Artinya sampai masuknya waktu zuhur. Adapun dalilnya, ma'asyiral muslimin, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadha an nusalli. Sesungguhnya hal pertama yang kita lakukan di hari ini adalah salat. Wal yaumu yabda'u bitulu'il fajr. Dan al yaum atau hari itu dimulai dengan terbitnya fajar. Jadi Nabi berkata, au inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an musalli. Kita akan mulai hari ini yaitu hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita mulai dengan salat. Kata beliau, yang namanya hari itu dimulai dengan terbitnya matahari. Ya, wal waktu masygulun bi salatil fajar. Dan saat itu ya ketika fajar itu kita sibuk dengan salat subuh. Ya, wa bi salati zuhri ba'da zawaliha. Dan setelah zuhur kita sibuk dengan salat zuhur. Wal aslu fi shalawati allati tusyra' jama'ah adamul ishtirak fil awqat. Dan hukum asalnya namanya sholat yang disyariatkan berjamaah, tidak mungkin waktunya bergabung antara subuh dengan zuhur. Maka tidak ada pilihan selain mengatakan bahwasanya waktu Idul Fitri dan Idul Adha adalah semenjak terbitnya matahari. Adapun waktu yang paling utama mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah indartifa'i syamsi qadara rumhin. Apabila matahari sudah naik setinggi tombak ya. Limuwazzabatin nabi ala salatihi fi dzalikal waqt. Karena nabi biasa mengerjakan salat di waktu tersebut. Falau sulliyat qabla hadzal waqt wa ba'da tulu'is syams shahhat ma'al karahah. Apabila dilaksanakan salat sebelum matahari naik setinggi tombak ya, maka salatnya dianggap sah tapi makruh. Ya, kata beliau tapi makruh. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, wa fi'luha fil masjidi afdalu in ittasa'a. Dan melaksanakan salat hari raya di masjid itu lebih utama dengan syarat masjidnya bisa menampung para hadirin. Ya, bisa menampung kaum muslimin. Kenapa di mazhab Imam Syafi'i salat hari raya itu lebih utama dikerjakan di masjid daripada di lapangan? Li'annahu asyrafu min ghairihi. karena masjid adalah tempat yang paling mulia. Ya wa salatuhu fil musalla kanat li dhiqil masjid. Kalaupun ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi salat hari raya di lapangan itu karena sempitnya masjid, tidak cukupnya kaum muslimin di dalam masjid tersebut. Itu pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, bahwa yang paling utama selama masih cukup di masjid maka adalah masjid. Ya, ahabbul biqa'i ilallah al-masjid. Sebaik-baik tempat atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa in daqa fas-sahra'u afdal. Tapi kalau masjidnya sempit, tidak cukup menampung kehadiran kaum muslimin, fas-sahra'u afdalu. Maka di sahra, di tanah yang lapang, yang terbuka adalah lebih utama. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yagdu ilal musalla yaumal id. Ya, beliau berangkat menuju tempat salat pada hari raya Id, yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada pengecualian ma'asyiral muslimin. Ada pengecualian. Kalau tidak cukup yang utama ke lapangan, kecuali di Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Kata Profesor Mustafa Dib bahwa di lapangan lebih utama kalau masjid tidak cukup itu di selain kota Mekah. Tapi kalau di Mekah, di Madinah dan di Masjidil Aqsa, yang utama mengerjakannya adalah di dalam Masjidil Haram. Karena kenapa? Ada keutamaan memandang Ka'bah. Ya, dikatakan di sini wa amma fiha, adapun salat Idul Fitri di kota Mekah, fayundabu an takuna fil masjid, yang paling utama dilakukan di masjid, lima fi dzalika min musyahadatil Ka'bah, karena kita bisa langsung melihat Ka'bah, wa hiya ibadatun mustaqillatun, dan memandang Ka'bah adalah ibadah tersendiri, mafqudatun fi ghairihi minal mawadhi, yang mana itu tidak bisa dilakukan di tempat yang lain. Ada riwayat hadis yang dibawakan oleh Al-Haythami rahimahullah, disebutkan bahwasanya yanzilu alal baiti fi kulli yaumin 120 rahmatan, turun ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah itu 120 rahmat, situna litta'ifina, 60 rahmat diberikan untuk orang-orang yang tawaf, arba'una lil musallin, 40 rahmat untuk orang-orang yang salat, wa isyuruna lin nazirina ilaihi, dan 20 kebaikan diberikan untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Ini menjadi dasar bahwa kalau di Masjidil Haram itu di Masjidil Haram, bukan di luarnya, karena ada keutamaan memandang Ka'bah. Ya, begitupun dimasukkan ke dalam hukum yang sama dengan Masjidil Haram, yaitu di Masjid Nabawi ba'dat tisaihi, setelah melakukan diperluas, ya, begitupun di Masjidil Aqsa, ya, karena keduanya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Ini beberapa poin yang bisa kita bahas di pagi hari ini, para pemirsa Niaga TV. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

Yang pertama, barakallahu fik, ibu di hamba Allah dari Bengkulu, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala merahmati ibu, memberikan ibu keberkahan dunia dan akhirat. Masalah memuliakan Ka'bah tentunya ini apa namanya sudah menjadi sesuatu yang apa namanya Allah fitrahkan ke dalam manusia ya. Dan ini adalah berkat doanya Nabiullah wa khaliluhu Ibrahim alaihi salam. Di mana dahulu ya Nabi Ibrahim alaihi salam pernah memohon kepada Allah dengan satu doa ya yang isinya adalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu selalu terpaut ya kepada Ka'bah, kepada negeri Mekah ini. Dan itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, ya'tika min kulli fajjin amiq, bahwasanya akan datang menemui atau mendatangi kota Mekah ini dari tempat-tempat yang jauh. Ya, mereka rela menempuh perjalanan yang tidak mudah ya. Apalagi zaman dulu harus menggunakan kapal laut. Lalu bagaimana kalau sebelum ada kapal laut ya, kapal yang bermesin ya, mereka menggunakan kapal layar. Ya, ada di antara mereka yang berjalan kaki, ada di antara mereka yang naik kuda, naik unta, dan berbagai macam cara ditempuh oleh manusia, dan mereka berani menghadapi tantangan, rintangan, lelah, harta yang mungkin habis atau berkurang, itu semua menunjukkan dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia itu cenderung kepadanya. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Quran ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebagian ulama yang mengatakan bahwa tahwi ilaihim itu artinya orang menjadi tidak pernah puas beribadah di sana. Artinya tidak pernah puas. Dia tidak pernah sampai pada titik di mana dia merasa telah sempurna. Ya, hal ini menjadikan manusia ingin datang, berulang-ulang lagi ingin datang. Ya, banyak tempat-tempat indah yang pernah kita datangi. Ya, tetapi seindah apapun tempat itu, satu kali, dua kali kita katakan sudah cukup. Kita tidak lagi rindu untuk mendatanginya. Tapi Mekah, Madinah ya, banyak orang yang sudah berkali-kali pergi ke sana, tapi kerinduan itu tetap saja ada. Nah, ini bagian dari apa? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja terkait dengan menyentuh atau mencium, tentunya ini perkara yang sifatnya tauqifiyah. Kata para ulama, tidak dicium kecuali Hajar Aswad. Ya, dan tidak disentuh kecuali Rukun Yamani ya, dan Hajar Aswad. Adapun yang lainnya tidak disentuh, Ibu. Oleh karenanya, kita sering menyampaikan hadis dari Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab bahwasanya beliau satu ketika mencium Hajar Aswad. Lalu beliau mengucapkan satu kalimat yang begitu luar biasa. Apa kata Umar Ibn Khattab? Ya Hajar, inni la'a'lamu annaka, inni la'a'lam annaka Hajar. Wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau hanyalah batu. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat. Dan engkau pun tidak bisa mendatangkan madarat. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak mau menciummu. Ini lihat bagaimana pemahaman yang begitu mendalam terhadap syariat, pemahaman yang begitu mendalam terhadap tauhid yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Jadi tentunya tidak semua bagian dari Ka'bah itu disunahkan untuk disentuh, diusap ya. Walaupun sekali lagi ini adalah tempat yang mulia. Ya, tetapi hendaknya kita komitmen ya dengan apa-apa yang sudah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaitan dengan surat An-Nur ayat 26 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Allah berfirman yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang. Tentunya untuk memahami ayat ini, kita perlu mempelajari asbabun nuzul. Apa sebenarnya asbabun nuzul dari ayat ini? Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, dengan mudah kita akan mendapatkan asbabun nuzulnya. Yaitu asbabun nuzul dari hadis ini kaitan dengan apa? Hadithul ifk. Yaitu tersebarnya berita bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh sudah mengkhianati Nabi, dituduh sudah selingkuh ya, yaitu dengan melakukan apa perzinahan dengan orang lain. Maka saat itu kota Madinah menjadi gempar. Ya, terjadi keguncangan yang begitu luar biasa. Dan hal itu berakhir setelah Allah menurunkan ayat ini. Jadi ayat ini konteksnya adalah mensucikan Aisyah dan mensucikan keluarga Nabi dari tuduhan. Maka di ayatnya dikatakan ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan. Maksudnya ibunda kita Aisyah, begitupun keluarga Nabi itu bersih dari tuduhan berzina. Itu asbabun nuzulnya. Ya. Walaupun sebagian ulama memahami bahwa pasangan hidup kita adalah gambaran diri kita. Dari apa ayat ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa pasangan hidup kita adalah gambaran diri kita. Artinya, siapa yang ingin lebih baik pasangannya, maka dia harus memperbaiki dirinya. Ya, orang-orang mungkin ada di antara para pemirsa yang masih bujangan misalnya ya, atau masih ada akhwat yang masih gadis misalnya ya, yang sedang menunggu pasangan, menunggu jodoh, maka ayat ini menurut sebagian ulama adalah semacam petunjuk dari Allah. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan yang baik, konsekuensinya kita harus memperbaiki diri. Ya. Kezaliman. Kalau kita ingin dapat yang baik, tapi kita tidak baik dan tidak mau memperbaiki diri. Itu namanya zalim. Padahal orang lain pun misalnya kalau itu konteksnya kita mencari istri, si bapak dan ibu dari wanita tersebut pun berharap kelak calon suami anaknya itu orang baik. Oleh karenanya tidak benar kalau seorang laki-laki dia pengen wanita yang baik, yang solihah, yang komitmen dengan agama, tapi dia sendiri tidak mau memperbaiki dirinya. Dia sendiri tidak mau mentarbiyah, mendidik dirinya menjadi orang yang baik. Tentunya ini tidak boleh seperti itu. Ya, Allah alam bisa. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila seorang setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat lain tapi bukan dari awal surat, perlu membaca basmalah atau tidak usah? Tidak usah ya. Langsung saja dia membaca ayat yang ingin dia baca. Lalu dikatakan pertanyaan yang selanjutnya, saya pernah mengikuti sholat gerhana matahari di satu tempat, tapi imamnya membaca suratnya dengan sir. Mana yang benar, jahar atau sir? Itu sudah kita bahas. Kalau para pemirsa Niaga TV masih ingat, di mazhab Imam Syafi'i, gerhana dibagi menjadi dua ya. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari ya yang terjadi di siang hari itu bacaannya adalah sir. Adapun gerhana bulan, bacaannya adalah jahar. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya di bab salat gerhana. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya sepupu, dia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Meninggalkan istri dan satu anak perempuan dan anak satu anak laki-laki. Bagaimana cara pembagian harta peninggalan kepada anak dan istrinya? Istrinya sudah menikah lagi. Ini pembagiannya mudah ya. ya, ahli warisnya berarti nanti tinggal dilihat ada tidak ayahnya, ayah dari si mayit masih ada atau tidak, ayah dari si ayah ibu si mayit ada atau tidak, nanti dilihat. Ya, kalau ada dalam kondisi ini mereka dapat 1/6, ya, 1/6, 1/6. Istri nanti dapat 1/8. Ya, adapun anaknya ada 2, satu laki-laki, satu perempuan, mereka menduduki posisi asobah, mengambil sisa. Ya, mengambil si sisa. Ya, dengan nanti rincian laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Ya, nanti tinggal dibagi tuh. 1/6, 1/6, 1/8. Cari pembilang yang bisa dibagi 8 dibagi 6. Ya, misalnya muncul angka misalnya berapa? 24 misalnya, atau 16 misalnya, kan 224, atau dibagilah, nanti mudah sekali itu pembagiannya, mudah ya. Allah alam bisa. Bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian seperti padi? Iya, ini sudah pernah kita bahas ya, dikeluarkan setiap panen. Baik, ada penelpon yang masuk sepertinya. Nah, Ibu, diulang Ibu pertanyaannya. Iya Ibu. Waktunya jam dan waktu istirahat. Mohon maaf Ibu, Ibu tolong Ibu bergeser karena suara Ibu pecah-pecah di apa namanya di studio kami, suara Ibu pecah-pecah tidak jelas. Diulang Ibu. Mengenai sholat Iya. Mohon maaf Ibu, saya mendengar siapa yang sholat jenazah dapat pahala 1 kirat. Setelahnya saya tidak dengar dengan jelas. Setelahnya apa? Bagaimana? Apa dia mendapat? Kalau kita apa Ibu? Yang perempuan. Perempuan. Maksudnya tidak tidak ikut menyolatkan. Perempuan. Kalau kita perempuan, kita baik Ibu, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah alam bisawab ya. Rasulullah berkata, barang siapa sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan 1 kirab, dan barang siapa yang ikut mengantarkan ke kuburan dia mendapatkan 2 kirab. Ya, salat jenazah plus ke kuburan 2 kirab. Para sahabat bertanya, apa itu kirab ya Rasulullah? Yaitu seperti Gunung Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu masalah perempuan, ya apakah perempuan boleh menyolatkan? Ya tidak masalah, perempuan ikut menyolatkan jenazah. Tetapi masalah mengantarkan orang yang wafat ke kuburan, yang lebih utama bagi kaum perempuan adalah tidak ikut. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummi Athiyah radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau bercerita, kunna nuhina anittibai al-janais. Ya, kami pernah dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi Nabi tidak mengharamkannya atas kami. Oleh karenanya kata para ulama, yang lebih utama adalah wanita tidak ikut mengantarkan apa jenazah, tapi cukup menunggu di rumah. Allah alam bisa. Apakah benar apabila matahari terbit pada pagi hari, apakah benar di antara 2 tanduk setan? Disebutkan dalam riwayat seperti itu, ya. Oleh karenanya, kita dilarang untuk sholat di waktu matahari terbit. Ya, saat matahari akan keluar, ya, sampai benar-benar matahari itu terbit, kita dilarang sholat. Karena di waktu itu, orang-orang musyrikin sedang beribadah, Dan ketika orang-orang musyrikin itu beribadah, setan berdiri di hadapan matahari, sehingga dia, setan itu, merasa bahwa dia telah disembah oleh manusia. Allah alam bisawab. Apa beda nasib dengan takdir? Ada yang bilang nasib bisa diubah. Ya, nasib, ya, nasib itu bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab, artinya bagian. Ya, nasib, ya, setiap orang ada nasibnya. Nasibnya itu artinya ada bagiannya. Ya, ada, setiap orang sudah ada nasibnya. Nasib di sini maksudnya sudah ada bagiannya. Dan nasib atau bagian tentunya tidak bisa keluar dari yang namanya apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, kalau ada sesuatu yang bisa mengubah takdir, maka itu adalah doa. Ya, maka itu adalah doa. Allah alam bisa. Dan sesungguhnya kami telah memberitahumu 7 surat panjang yang disebut berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, apakah maksudnya surat Al-Fatihah atau 7 surat terpanjang dalam... Ya, ulama berbeda pendapat ya. Tetapi pendapat yang umum yang sering disampaikan oleh para ahli tafsir, Sab'ul Mathani, yaitu Al-Fatihah. Ada lagi yang berpendapat, yaitu 7 surat pertama dalam Al-Quran. Ya, Allah alam bisa. Apakah benar bentuk Ka'bah asalnya persegi panjang? Hijr Ismail berada dalam Ka'bah. Betul, ya. Hijr Ismail itu sebagiannya adalah bagian dari Ka'bah. Lalu kenapa tidak dimasukkan ke dalam pembangunan Ka'bah? Karena dahulu orang-orang Mekah kehabisan biaya. Ya, dalam sirah disebutkan begitu. Karena mereka saat itu punya komitmen bahwa uang atau dana yang dipakai untuk pembangunan Ka'bah harus dipastikan benar-benar yang halal. Tidak ada riba, tidak ada kezaliman, dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Apakah boleh kita meruqyah diri sendiri seperti misalnya membaca Al-Fatihah? Dan kalau boleh, bagaimana caranya? Kedua, apakah benar kalau orang pergi ke Tanah Suci, maka semua kesalahannya di masa lalu diperlihatkan oleh Allah? Yang pertama, tentunya yang paling bagus itu ruqyah mandiri. Ya. Ruqyah mandiri, bagaimana caranya? Ya, gampang. Kita baca Fatihah, kita tiupkan di tangan kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi, kemudian kita usap ke bagian tubuh yang bisa kita jangkau. Ya, atau kita baca ayat yang lain, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, kita tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa kita jangkau. Apakah benar kalau orang pergi ke Tanah Suci, maka semua kesalahan di masa lalu akan diperlihatkan? Ya. Ya, itu lebih kepada pengalaman ya, banyak manusia yang mengalami pengalaman seperti itu. Ya, bahwasanya mereka pergi haji lalu mereka mendapatkan dosa mereka itu seperti mendapatkan balasan di sana. Oleh karenanya orang-orang yang pergi haji hendaknya sebelum memulai perjalanan mereka memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, dan mereka bertobat dengan taubatan nasuha. Allah alam bisa. Katanya nanti di akhirat ada 70 ribu umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mengingat banyaknya para sahabat Nabi, para tabiin, para alim ulama, rasa-rasa kita tidak masuk dalam rombongan tersebut. Karena tidak menyadari sedikitnya amal ibadah kita dibanding dengan orang-orang tersebut di atas. Sedangkan sebenarnya kita ingin juga masuk surga tanpa hisab. Bagaimana caranya? Tentunya pintu surga itu banyak. Ya, pintu surga itu banyak. Tidak hanya dengan tidak minta diruqyah, tidak hanya dengan kita tidak melakukan tatayur, tidak hanya dengan kita tidak berobat dengan kai, sebagaimana dalam hadis ya, ketika Nabi menjelaskan tentang 70 ribu orang itu, mereka tidak tatayur, mereka tidak minta diruqyah, mereka pun tidak berobat dengan kai, lalu mereka selalu bertawakal. Itu jalan surga yang mereka tempuh. Tapi jalan surga tidak hanya itu. Ada jalan surga melalui Al-Quran, ada jalan surga melalui puasa, ada jalan surga melalui birrul walidain. Masih banyak jalan-jalan yang lainnya. Oleh karenanya kita tidak membatasi surga itu hanya satu jalannya, tapi tidak. Ya, selama kita melakukan hal-hal yang dasar dalam agama, rukun Islam, lurus rukun iman kita, lalu kita berusaha mencari tambahan amal yang dengannya kita dimasukkan ke surga lewat amalan tersebut. Begitu kata para ulama. Ya, dengan amalan tersebut kita dimasukkan ke dalam surga. Misalnya surga Ar-Rayyan. Itu bukan untuk orang yang berpuasa Ramadan saja, tetapi untuk yang puasa unggul, yang ibadah unggulannya adalah puasa. Ya, kalau seandainya sekedar kita puasa Ramadan, kita masuk Ar-Rayyan, maka semua orang masuk dari Ar-Rayyan, kata para ulama. Tetapi orang yang kelebihannya di puasa, Senin Kemisnya dia jaga, ya, puasa-puasa sunnah dia kerjakan selain dari Ramadan, maka besar kemungkinan kelak dimasukkan dari Ar-Rayyan. Izin bertanya, di lingkungan rumah saya ada kebiasaan ada orang yang datang ke setiap rumah mintain amal rutin seminggu sekali. Warga yang mau kasih boleh beras atau uang. Nanti hasilnya di sebagian masjid. Jadi masalah yang jadi masalah masjid di rumah saya masih melakukan bid'ah. Apakah sebaiknya saya tidak kasih atau kasih? Dikasih saja, enggak ada masalah diberikan. Kita niatkan untuk masjid. Ya, dan masjid itu nanti ya ada untuk operasional, untuk kebersihan, untuk apa kegiatan masjid dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini. Ini ya Mbak dari Sidoarjo, Pak Ustaz yang kemarin tanya. Ini mau tanya, misalnya kalau apa itu sholat tahajud itu setiap apa ya, setiap melakukannya dua rakaat itu iftitahnya itu lain-lain itu tidak apa-apa, Pak Ustaz. Macam yang pertama misalnya Allahumma lakal hamdu. Atau Allahumma fa'id. Atau yang lainnya itu bisa, Pak. Boleh, gitu. Baik. Itu saja, Ibu. Terus yang kedua, saya mau tanya, Ustaz. Ini gini. Apa itu ya? Di keluarga sama sanak saudara saya itu semua itu belum apa ya? Belum ikut sunnah wal jamaah. Baik. Nah terus kemarin-kemarin satu minggu yang lalu itu kakak saya meninggal. Ya adat istiadatnya di keluarga itu masih ada kayak apa ya, tahlilan gitu loh, satu hari sampai tujuh hari gitu. Mulai meninggal sampai tujuh hari itu ada tahlilan gitu. Terus saya ini kan baru hijrah ikut sunnah wal jamaah. Saya itu apa ya, cara menghormati saudara-saudara saya yang lain itu gimana gitu. Baik, ya. Soalnya apa ya, saya itu belum siap untuk apa ya, untuk mengucapkan kalau saya ini sunnah, gak ikut yang kayak gituan gitu loh, belum. Terus saya ini gimana, harus datang aja, gak ikut tahlilan apa gimana gitu loh. Baik, ya. Saya tanyakan. Baik, ya. Ya, soalnya suami saya itu juga masih ikut-ikut gitu loh. Baik, Ibu. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, pertanyaan pertama kaitan dengan tahajud, kita sholat dua rakaat ya. Sholatul lail masna-masna kata Nabi, sholat malam itu dua rakaat, ibu dua rakaat salam. Bolehkah ibtitahnya beda-beda? Tidak ada masalah ya. Hanya saja kalau kita baca dalam hadis, di antara ibtitah yang selalu dibaca oleh Nabi dalam sholat malam adalah ibtitah Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras Samawati wal Ard Alimal Ghaibi wa Syahadah Anta Tahkuma Baina Ibadika Fima Kanu Fihi Akhtalifun Ihdini Lima Akhtulifa Fihi Minal Haq Innaka Tahdi Man Tasyawila Sirati Mustaqim. Itu diantara apa ibtitah yang paling sering dibaca oleh Nabi kalau di sholat malam. Adapun masalah tadi pertanyaan yang kedua, alhamdulillah ibu sudah komitmen dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tidak mengadakan acara apa namanya perkumpulan atas wafatnya seseorang hari ke-7, hari ke-40 dan lain sebagainya. Tentunya mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sikap kita ya agar kita tidak salah bersikap? Allah alam bisawab ya. Paling minimal menurut saya 3 hari silahkan ibu bolak-balik ke rumah orang yang dapat musibah tersebut. Ya, untuk apa kita bolak-balik menghibur mereka, ya, menemani mereka, mengurangi kesedihan mereka. Kalau ada rezeki lebih, bagus kalau kita membawa makanan, membawa minuman, membawa oleh-oleh, karena begitulah yang diajarkan oleh Nabi. Dalam hadisnya Nabi berkata, "Isna'u li ala Ja'far ta'aman." Ya, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, jadi tetangganya yang membuat makanan. Sesungguhnya telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Ya. Jadi hari ketiga saja. Adapun setelahnya ibu ya sudah, tidak perlu lagi ibu datang ke sana. Tapi kan Ustaz nanti saya dicela. Ya. Ridho nas goyatun la tudrok. Dalam peribahasa dikatakan seperti itu. Ridho manusia adalah satu tujuan yang sulit atau mustahil kita dapatkan. Oleh karenanya tidak perlu kita mencari apa keridoan manusia, tetapi berusahalah kita mencari keridoan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu, singkat saja karena waktunya terbatas. Tentang gini, tentang beramal soleh, katanya kan tidak boleh berdosa. Ya, orang yang begini sholat, ya kita berpikir begitu, sudah dilakukan yang berpikir ingin menambah amalan, karena dia tahu kalau melakukan putar tokohnya ini edahnya, kalau berselawat ini edahnya. Baik. Katanya karena belum tentu satu yang ada sedikit sudah pindah ke lain, karena ingin mendapat pahala yang lain. Baru seperti itu, apakah tidak kemudian beramal seperti itu? Artinya dia berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Ya, tapi belum banyak gitu. Karena begitu yang itu sudah pindah lagi ke lain karena ingin dia merubah pahala yang lain lagi gitu. Baik, itu saja Ibu. Terus yang kedua gini, kan ada saya pernah dengar katanya doa dikabulkan waktu azan berkumandang. Waktu apa gimana Ibu? Maksudnya, iya waktu azan berkumandang, katanya gitu. Terus gimana kita lakukan lagi mau jawab azan? Terus kapan waktu berdoanya gitu? Diulang Ibu pertanyaan kedua, menjawab azan kenapa? Di waktu katanya menjawab azan berdoa di waktu azan berkumandang katanya bagus akan dikabulkan. Bukan saat azan Ibu, tetapi antara azan dan iqamah. Jadi selesai. Iya, itu ada juga. Terus yang saya dengar juga ada juga yang waktu azan berkumandang katanya. Baik. Ya, seperti itu. Baik Ibu. Itu saja Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bissawab ya, seseorang beramal soleh, dia melakukan ini dan itu, melakukan banyak amal soleh, boleh atau tidak? Tentunya tidak masalah ya. Selama dia menyelesaikan satu amal. Jangan sampai dia belum menyelesaikan satu amal, dia sudah berpindah ke amal yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغَتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu selesai melaksanakan satu amal, mulailah melakukan amal yang lain. Ya, mulailah melakukan, berpindah kepada amal yang lain. Ya. Tetapi kalau kita belum selesai satu amal, kita sudah sibuk ke amal yang lain, ya jangan seperti itu. Ya, sesungguhnya dalam hadis dikatakan Allah itu paling suka melihat seorang hamba yang jika melakukan sesuatu dia atqanahu, dia mengerjakannya dengan sebaik mungkin, dia mengerjakannya dengan sempurna. Kalau itu maksudnya silakan, selesai satu amal kerjakan amal yang lain, selesai satu amal kerjakan amal yang lain, itu enggak ada masalah ya. Adapun kaitan dengan pertanyaan kedua, Allah alam bisawab, yang saya tahu ya itu antara azan dan iqamah. Ya, hadisnya riwayat Imam Ahmad, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika salat wajib di pertengahan qadarullah ada gempa, apakah langsung lari atau diteruskan? Pilihan silahkan saja. Kalau memang kita anggap ada bahaya yang jelas-jelas mengancam, bisa membahayakan nyawa kita, ya silahkan. Ya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kata para ulama. Menghindari mafsadat, yaitu menyelamatkan jiwa dari bahaya, muqaddamun, lebih diprioritaskan daripada jalbul masalih, mendapatkan masalih. Masalih itu kebaikan, maslahat. Oleh karenanya kalau memang ini besar kemungkinan membahayakan jiwa kita, keselamatan kita, tidak masalah kita membatalkan sholat, ya kemudian kita sholat lagi, kalau memang sudah tenang kondisinya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.